berikan rahmatnya padamu. Penuh tantangan ini, amin Allahumma amin. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Sungguh engkau manusia dustakan agama apabila mereka engkau sia-sia. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat padamu. Amin Allahumma amin. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan